kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumkan, jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan, pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Jika kalian mengkufuri, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk barisan orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Betapa sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang atau hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ikhwafidin a'azakumullah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada diri kalian untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik terhadap ataupun kepada segenap sesuatu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mewajibkan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, al-ihsan yang kita perbuat, adalah merupakan sesuatu yang akan mengembalikan ataupun akan menjadikan kita bertambah baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan yang demikian ini adalah sebagai bentuk perwujudan bimbingan beliau kepada umatnya. Karena sesungguhnya ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka sesungguhnya kebaikan itu tidak hanya meliputi dirinya, namun lebih daripada itu, kebaikan itu akan meliputi kepada segenap alam yang ada di sekitarnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya sikap al-ihsan terbagi kepada tiga hal. Beliau menyebutkan bahwasannya al-ihsan bisa diwujudkan bainal abdi wa bainar rabbih, yaitu sikap ihsan yang dilakukan oleh seorang hamba. Antara seorang hamba terhadap Rabbnya. Sikap ihsan yang demikian ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu pun. Inilah yang disebut dengan sikap al-ihsan antara seorang hamba kepada Rabbnya. Dan sikap ihsan seorang hamba kepada Rabbnya dalam bentuk perbuatan mentauhidkannya, mengesakannya adalah merupakan satu perbuatan yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba. Dan dengan sikap ini pula para rasul Allah Subhanahu wa taala diutus ke muka bumi ini agar umatnya, kaumnya berbuat ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seseorang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tidak menyekutukan kepadanya, maka ini adalah merupakan satu perbuatan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala sebagai a'la maratibiddin, yaitu satu perbuatan yang teramat tinggi tingkatannya di dalam agama ini. Dan demikianlah sikap ihsan seorang hamba kepada Rabbnya. Ia akan menjadikan sikap ihsan itu akan menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang terjaga, yang akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Dengan sikap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan menjauhi segenap maksiat walaupun ia dalam keadaan sendirian, tidak bersama dengan orang lain. Karena sesungguhnya sikap ihsan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jibril, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan berbuat ihsan, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ia akan melakukan perbuatan ihsan tersebut. Di antara bentuk perbuatan ihsan, selain tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segenap ibadahnya, juga hendaklah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf war-raja. Tertanamnya sikap takut kepada Allah, sikap mengharap ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bahagian dari sikap ihsan itu sendiri. Ketika seseorang beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya ia telah berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Muslim, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menunaikan perbuatan ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik atas segenap sesuatu, terhadap segenap sesuatu. Dan kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, macam yang kedua berbuat ihsan, yaitu bainal abdi wa bainan nas, di mana seseorang berbuat, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat ihsan antara dirinya dan antara sesama manusia, atau kepada sesama manusia. Berbuat ihsan terhadap sesama manusia disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua, bagi yang masih hidup, hendaklah mematuhi segenap perintahnya dalam hal yang ma'ruf. Hendaklah ia menjauhi sikap-sikap untuk mengingkari apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dalam hal yang ma'ruf. Jangankan membantah, mengatakan uf, ah, di hadapan kedua orang tua, itu adalah satu perbuatan yang terlarang. Maka berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah merupakan satu tingkatan yang amat luhur, yang wajib untuk kita tunaikan. Manakala kedua orang tua telah meninggal dunia, maka berbuat ihsan diantaranya adalah dengan senantiasa mendoakan, memohonkan ampun bagi keduanya, dan ini adalah perbuatan ihsan. Demikian juga perbuatan ihsan adalah ketika kita menjalin ukhuwah di antara kita, menyatukan langkah kita, merapikan saf barisan kita, saling tafahum, memahami keadaan diri kita dan orang lain. Jangan sampai kemudian timbul perselisihan di antara kita, terkhusus adalah di kalangan salafiyin. Maka berbuat ihsan adalah merupakan bahagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Merapikan saf, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita adalah merupakan bahagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bainal abdi wa bainan nas, berbuat ihsan antara seorang hamba terhadap sesama manusia juga patut kita perhatikan, tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga kita, memuliakan tetangga kita, terutama tetangga yang satu manhaj, satu akidah, satu pemahaman dengan kita. Jangan sampai kemudian timbul silang sengketa antar tetangga. Berbuat baik terhadap tetangga adalah merupakan sesuatu yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan tetangga pun mendapatkan perhatian tatkala kita memasak marok, masakan berkuah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar agar memperbanyak kuahnya dan setelah itu membagikan ke tetangganya. Ini adalah bahagian dari sikap ihsan terhadap tetangga kita. Berbuat ihsan terhadap sesama manusia sehingga kemudian menimbulkan rasa cinta, saling cinta di antara salafiyin, adalah merupakan satu bentuk bahagian yang tidak terpisahkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk menebarkan salam, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ini adalah wujud perbuatan yang secara praktis diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita, sehingga dengan demikian terwujud mahabbah, rasa cinta di antara kaum muslimin, rasa cinta yang dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan orang yang senantiasa menjalin cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga ukhuwah di antara kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ini adalah wujud ketika mahabbah itu sudah tumbuh di antara kita, sehingga dengan dasar mahabbah karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menjalin ukhuwah. Manakala ukhuwah itu rusak, maka program apapun yang sudah kita rancang dengan sebaik-baiknya, niscaya akan mengalami hambatan demi hambatan. Jangankan untuk menunaikan program, bertatap muka saja, ataupun mungkin ketika akan bertemu muka, satu di ujung jalan sana, satu di ujung jalan sini, begitu melihat, oh si dia, saya akan mengalihkan jalan saya menuju ke tempat yang lain. Kenapa demikian? Karena ukhuwah itu tidak tumbuh pada dirinya. Ukhuwah yang didasari oleh mahabbah fillah, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk mewujudkan program-program yang indah, yang bagus, untuk bertatap muka saja rasanya jenuh. Ini adalah makaidus syaitan, tipu daya syaitan untuk melemahkan saf kaum muslimin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mewujudkan al-ihsan, berbuat baik terhadap sesama di antara kita. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Berbuat baik, berbuat ihsan di antara seorang hamba terhadap sesamanya, termasuk di antaranya adalah seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Manakala mereka tidak ada al-ihsan di antara keduanya, maka niscaya kehidupan rumah tangga itu tidak akan menjadikan bahagia. Demikian juga perbuatan al-ihsan antara seorang murid terhadap gurunya atau guru terhadap muridnya. Semuanya telah diajarkan di dalam agama ini, dan semuanya terliput di dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bersabda, fa idza qataltum fa ahsinu alqitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan masalah membunuh, yaitu terkait dalam masalah qisas dan hukum had, yaitu manakala seseorang dijatuhi melalui peradilan Islam untuk kemudian menjalani hukuman qisas, maka membunuh dengan cara qisas itu pun disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinu alqitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik, jangan sampai kemudian menimbulkan sakit atau menimbulkan penganiayaan yang sifatnya di luar peri kemanusiaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabha. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik disebutkan di dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah engkau tajamkan mata pisau kalian. waliyurih dzabihatahu, dan biarkan istirahatkan sembelihanmu tersebut. Ini adalah sikap ihsan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hanya kepada manusia, tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan juga kepada hewan. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya al ihsan juga diperuntukkan bainal abdi wa bainal bahaim, yaitu perbuatan ihsan yang ditujukan antara yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap al-bahaim, binatang-binatang ternak, binatang-binatang peliharaannya. Oleh karena itulah kita temukan riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana salah seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena memberi 1-2 teguk air kepada anjing yang tengah kehausan, dan anjing itu nyaris dalam keadaan mati. Ia melepas sepatunya, kemudian menciduk air dengan sepatunya, lantas ia berikan air itu kepada anjing tersebut. Seorang pelacur mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwasannya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang dosanya sangat amat besar, yaitu dosa setelah kesyirikan. Namun dengan sikap ihsan, walau itu kepada seekor anjing, sang pelacur dari kalangan Bani Israel itu kemudian mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun mendapati pula riwayat yang sahih, seorang wanita masuk ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing. Kenapa demikian? Karena kucing yang ia pelihara, kucing yang ia ikat, tidak ia beri makan. Tidak kemudian kucing itu dilepas untuk mencari makan sendiri. Maka wanita yang memelihara kucing ini masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kucing yang ia ikat tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya riwayat-riwayat yang demikian, bagaimana kita dituntunkan di dalam agama untuk berbuat ihsan, walaupun itu hanya kepada seekor binatang. Janganlah kemudian atas dasar sikap jengkel kita kepada satu binatang, kemudian kita menganiaya binatang tersebut. Yang demikian ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, termasuk kepada binatang peliharaan kita. Bahkan para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada pahala bagi kami terkait dengan binatang ternak ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap sesuatu yang menjadikan hati yang ada di dalam perut itu basah, artinya seseorang memberikan seteguk, dua teguk air minum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajrun, itu ada pahalanya. Melalui seekor binatang kita bisa meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat pula, dengan sebab seekor binatang seseorang bisa terjerumus ke dalam siksa api neraka. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Demikianlah perhatian Islam sedemikian besar. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala dalam syarah kitab Bulughul Maram, ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkenaan dengan seekor lalat yang hinggap di atas minuman, di atas secangkir minuman. Dalam hadis tersebut disebutkan, apabila lalat hinggap di atas minuman kalian, maka tenggelamkan lalat tersebut. Karena pada satu sayap mengandung racun, pada satu sayap yang lain mengandung penawarnya. Apa kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala? Salah satu faedah daripada hadis ini yaitu Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat tabdzir. Membuang secara sia-sia nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun itu hanya secangkir minuman. Karena dengan ditenggelamkannya lalat tersebut, berarti minuman tersebut tidak perlu dibuang. Sudah bisa difungsikan kembali, digunakan kembali, dimanfaatkan kembali minuman tersebut. Jadi tidak perlu dibuang. Dari sini menunjukkan bahwasannya Islam menjaga harta. Walaupun harta itu dalam bentuk segelas minuman. Ini salah satu faedah betapa Islam menjaga terhadap segala sesuatu. Dan kalau kita menilik kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, termasuk diantaranya berbuat baik kepada secangkir minuman yang telah dihinggapi lalat tersebut. Karena apa? Sebesar dzarah perbuatan kita, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita harapkan pertanggungjawaban yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang susah di akhirat nanti karena sebab musabab dari perbuatan kita. Dan Islam sedemikian mengatur hingga kemudian ketika kita makan pun makanan itu kita santap dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Bahkan pada satu dua butir nasi pun kita makan. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, antum la tadruna fi ayyihil barakah. Kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan tersebut. Bisa jadi keberkahan makanan itu ada pada satu dua butir nasi yang kita tinggalkan. Itulah ajaran agama kita. Mungkin apa sih artinya satu dua butir nasi? Bagi kita yang tidak pernah menanam padi, tidak akan merasakan betapa sulitnya menanam padi. Tapi bagi seorang petani yang telah bergelut sekian lama menanam padi, ia akan merasakan betapa ketika ia panen padi, ia mendapatkan kenikmatan, kepuasan. Apa yang ia tanam telah menghasilkan sesuatu yang ia harapkan. Maka walaupun mungkin bentuknya kecil, tetapi semua itu adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita ingat. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan kepadanya dan senantiasa mentauhidkannya. Senantiasa menaati apa yang diperintahkannya. Berbuat baik terhadap sesama manusia dengan senantiasa menjaga adab, menjaga akhlak. Dan berusaha untuk tidak menjadikan sesama manusia merasa sakit, mendapatkan perlakuan sebagai pesakitan oleh kita. Wal'iyadzubillah. Demikian juga berbuat baik terhadap binatang, terhadap makhluk Allah yang lainnya. Jangan kemudian keberadaan kita menjadikan sesuatu itu menimbulkan mafsadat dengan sebab perbuatan kita. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan tausiah pagi hari ini bermanfaat bagi kita, mencerahkan bagi kita, mendorong kita untuk beramal lebih baik lagi, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa terpenuhi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.